Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi dharaini amin. Wa min sya'nihi an yahinna ila dukhulil layli li ajli qiyamihi la li ajli naum. Faqad kana Syekh Abu Muhammad Asy-Syambaki ahad ashab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqul syahwatul murid as-sadiq al-mujahah al-mujahadah wal mukabadah. Fahuwa yaqul mata yadkhulul laylu hatta ashar wa syahwatul murid al-kadhib an-naum wal kasal. Wa kana yaqul iyyaka ayyuhal murid an ta'kula min ta'amin man irtadda an tariqil qaum walau da'ufta minal jau' walau da'ufta minal ju'i faman akala min ta'amihi qasa qalbuhu arba'ina yawman. Wa kana yaqul mab'tuliya muridun bi syai'in ashad 'alaihi minal ghaflah 'anillahi 'azza wa jal. Walakin idza ahabba Allahu ta'ala 'abdan gadahu ila hadratihi fil ghaflah wal manam fala yanqus lahu ajran bidzalik. Wa kana yaqul kullu muridin tasahala bil ghaflah 'anillah wa lam yakun ashad 'alaihi min darbis suyuf fa huwa kadhibun fi tariqil iradah la yaji'u minhu syai' li'annahu salikun bighairi ta'zimillahi 'azza wa jal. Fa ya taula ta'abahu min ghairi thamarah thumma yarji' min haythu ja'. Wa kanat yaqul kullama 'alat darajatul muridi kanat al-'uqubah ilayhi asra'. Faman zalla wa lam yu'aqab 'ala dhalik fanfaddu yadakum minhu fa inna Allah ta'ala lam yughir bihi min hadratihi. Wa kana yaqul tariqul murid luzumul jid hatta yas'ad fa amma an yablughal fata munahu wa imma an yamuta badahu. Wa kana yaqul man jahila min jahlil murid an yusi' fala yaqta'allahu anhu al-amdad fa yaqulu fi nafsihi innahu ghairu mu'akhad wa dhalika istidrajun li'annahu fi zamanil isa'a fi hukmil maghdub 'alayh. Waqad ajma'u 'ala an fa anna faqdal murid al-asaf wal buka idza zalla 'alamatun min 'alamatil khidlan ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-imam Sya'rani min sya'nihi an yahin ila dukhulil lail min 'alamati al-muridi shadiq yuhibbul lail li ajli qiyamihi fil lail la li ajli naumi wal kasal. Seorang murid yang shodiq adalah murid yang merasakan nikmat munajat di tengah malam. Maka apabila kita merasa dengan datangnya malam datang kegembiraan karena di tengah malam itu nanti kita akan khalwah bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga diriwayatkan suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, kadzib man nita'a mahabbati fa idza jannal lailu nama anni." Wahai Dawud, bohong orang yang ngaku cinta kepadaku, tapi kalau malam aku ditinggal tidur. Kalau malam enggak mau bangun menemui aku. Awalaisa kullu habibin yuhibbu an yakhluha bihabibi? Bukankah setiap kekasih itu selalu ingin berdua-duaan dengan kekasihnya? Maka kalau enggak mau bangun malam, berarti enggak ada rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau belum bisa kita menikmati nikmatnya bangun di tengah malam dan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seorang murid syauq rindu untuk bangun malam karena rindu dengan siapa dia akan bertemu. Maka Syekh Abu Muhammad Asyambaki, seorang daripada teman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jaili. Ya. Beliau berkata bahwa syahwatul murid as-sadiq al-mujahadah wal-mukabadah. Justru seorang murid itu merasakan mujahadah itu kenikmatan, bukan taab. Memang pertama, ya. Sampai seorang dalam kitab Nasuhih Diniyah Risalah Mu'awana disebutkan kahabatul lail asyra sinin. Ana ini ngerasakan taabnya bangun malam, dingin, tidak enak, itu 10 tahun. Setelah 10 tahun, baru 10 tahun kemudian aku merasakan nikmatnya bangun malam. Enggak terus seorang langsung bangun malam merasakan nikmat mujahadah, nikmat munajah sama Allah. Enggak langsung, mujahadah dulu, mukabadah dulu. Orang mau merasakan nikmat mujahadah sama Allah itu enggak bisa langsung. Ada yang mujahadahnya 40 tahun. 40 tahun mujahadah supaya merasakan nikmat duduk sama Allah itu 40 tahun. Ketika sampai 40 tahun baru merasakan mahabbatullah, mujalasah sama Allah, baru menikmati. Seperti ada orang kepingin kurus atau orang kepingin gemuk, terus kemudian minum obat. Mana obat yang buat gemukkan badan, mau yang nguruskan badan. Apa yang dia lakukan? Diminum terus kempes. Diminum terus melembung. Tidak ada. Diminum, tek, nafsunya bertambah, makannya nambah, sampai gemuk. Yang gemuk diminum, kurang nafsu makan, sampai kurus. Harus taab, tidak terus langsung diminum, langsung enak. Begitu juga bangun malam. Bangun malam tidak terus langsung nikmat, taab dulu, ngantuk dulu, ini dulu, bangun, ini capek, tidak enak, kadang sampai ketiduran, labas. Adal mujahadah. Dan syahwatul murid itu fil mujahadah wal mukabadah. Senang kalau suruh mujahadah itu senang. Hada, itu murid shodiq. Fahwa yakul mata yadkhulul lail hatta ashar. Murid shodiq itu sampai cari malam. Kapan malam ini kok tidak datang-datang. Ya, sampai disebut oleh Imam Abdullah bin Ali wal-Haddad, sebagian kaum mutasawwuf, orang-orang ahli sufi, Allah tasawuf, itu kalau sudah nikmat malam beliau mengatakan ma ghammani mundu asyra sinin ma ghammani ila sautadik. Aku enggak membuat aku sumpek selama puluhan tahun ini seperti kalau sudah yang namanya ayam berkokok, berarti tanda sudah pagi. Kalau tanda sudah pagi sudah enggak nikmat. Makanya orang yang merasakan nikmatnya qiyamul lail mujalasah sama Allah ini sudah enggak ada duanya. Tapi memang enggak mudah. Makanya orang yang sudah bisa merasakan dia akan berkata, "Lau la suhbatul akhyar au suhbatul akhyar wal munajah fil ashar ma ahbabtul baga fi hadhihi dar." Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena nikmatnya aku ini berteman dengan orang-orang yang baik, atau bukan karena nikmatnya munajah beribadah sama Allah fil ashar di waktu sahur, di waktu malam hari, ma ahbabtul baga fi hadhihi dar. Wis tak kerasan lagi hidup di dunia ini anak. Yang buat kerasan hidup di dunia ini nikmatnya munajat di tengah malam sama berteman dengan orang-orang soleh. Hada. Ini baru nikmatnya hidup. Nah kita belum bisa menikmati ini semua. Suhla suhbatal akhyar wala munajat fil ashar. Kita orang tidak bisa dua-duanya. Belum bisa menikmati suhbatal akhyar, duduk dengan orang baik juga enggak. Kadang-kadang masih kepingin duduk sama ayar. Ya, suhbatul ayar, bukan suhbatul akhyar. Suhbah orang, kalau sudah kumpul sama orang bejat, kerasan. Kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang ngomongnya maksiat, betah. Kalau sudah kumpul dengan orang-orang ahli dunia, ngomong dunia sayyarat, wal buyut, wa kulli syai'in, betah. Tapi kalau sudah duduk dengan orang akhyar, yatakallam anid akhirah, wa yatakallam an fadail Rasulullah, wa yatakallam an fadail ahlil bait, wa sahabah, wa yatakallam anil ulum, tidak betah. Duduk ngomong, aduh bosan. Wis sering ngrungokno di pondok ana sing ini. Bagaimana yang lain, kalam, zain, hata. Hata pertama suhbatul ikhyar, kadang-kadang kita enggak bisa nikmati. Wa thani, dan yang kedua, munajah fil ashar. Ya. Munajat di tengah malam. Nah ini enggak mungkin bisa kalau kita enggak mukabadah, enggak mujahadah. Apalagi ditambah dengan dzunub, hadzal tuzkil qiyamal lail. yang membuat orang bangun malamnya itu berat adalah dosa, hati yang kotor, qasawatul qalb, hadza yuthqil qiyamal lail. Maka dari itu hadirin ayuhal muridun yang dimuliakan oleh Allah, kita diingatkan seorang murid yang shodiq harus bisa menikmati ini, yaitu munajah fil lail. Wa kana yaqul iyyaka ayyuhal murid an ta'kul min ta'aman irtadda 'anil gaum an tariqil gaum. Astaghfirullahal azim, hati-hati jangan kau makan di rumah orang yang dulunya sufi sekarang keluar dari sufi. Dulunya santri sekarang jadi preman. Dulunya orang ahli khair sekarang orang ahli dunia. Iya, hati-hati kau kumpul dengan orang seperti itu. Kenapa? Walau dha'ufta minal ju', walaupun kau sudah lemes karena lapar, jangan makan makanannya orang tersebut. Man akala ta'amin ta'amihi ghasa qalbuhu arba'ina yauman. Orang yang makan dari makanan orang yang keluar dari thariqah tasawuf itu akan membuat mati dan keras hatinya 40 hari enggak akan merasakan nikmatnya ibadah wala kulli syai. Ini bukan makannya orang kafir wala Yahudi ada. Ya, apa kalau orang kafir lebih dari ini? Atau ta'am, makanan orang-orang yang dulunya thayyib, murid, shadiq, ahlul khair, ahli ibadah, mutasawwif, orang yang ahli tasawuf, tahu-tahu cari jalan yang lain. Ada yang seperti ini makan makanannya aja enggak boleh, waqif hal orang tersebut. Gimana keadaan orang tersebut? Makanya kalau jadi santri sampai mati ya santri. Walaupun apapun yang kita tuju, tapi tetap kita harus merasa diri kita ini santri. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita ini bukan santri, na'udzubillah, termasuk orang yang murtad antari gilgaum. Apapun, mau jadi tentara, mau jadi ini, mau jadi itu, fadhol. Tapi ini harus menanamkan diri ini bahwa ana santri, ana talibul ilim, ana murid fitari gilgaum. Tapi kalau sudah khalas, ana khalas bukan santri lagi. Kalau sudah benar menanamkan seperti itu atau murtad antori gilgaum. Asal ana bukan tok, bukan sufi lagi, ana cari jalan yang lain ya wis. Tak urusan dunia ya wis, tak urusan suhul aja wis, tak urusan ini. Oke, fente dulu qiyamul lail, qiraatul aurat wal adhkar, tahfaz al ayat al qur'aniyah wa suwar al qur'aniyah wal mutun wan nadham wa kulli syai' fin hadzal kan awal. Sekarang anak sudah enggak lagi seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Wahid kudu dakhal fin jannah baghayat khul fin nar. Ada orang sudah dimasukkan oleh Allah jalur relnya surga minta kemasuk relnya neraka. Maka itu diingatkan di sini. Apapun siapapun kita, enggak apa-apa. Mau jadi apapun kalau anak bagaimana dakwah ila Allah pakai jalan yang lain. Mentorik hadza wa antorik hadza fadhol. Lakin jangan sampai keluar apa yang ditanamkan di diri kita. Ana sufi, ana murid, ana talibul ilim, ana santri, ana warithu rasulillah, ana pewaris nabi, ana da'i ilallah, ana mursyid, ana nasih. Ini harus ada. Ama ba'dun nas hadza Allah yahdi. Sudah di pondok, ta'allam, wa tarabba, wa tazakka. Tapi kalau sudah di luar, kumpul sama orang-orang yang enggak benar, yakun akhas wa asyad min haula. Kayak orang keluar dari ayam, keluar dari kandang. Begitu teman-teman, na'udzubillah, teman yang di luar, yang kuliah kadang-kadang, akhlaknya jauh lebih baik dari yang di pondok. Hadza ma tarabba wa hadza ma tazakka. Ini orang enggak ngambil tarbiyah dalam ilmu. Dia enggak orang yang ngambil tazkiyah, enggak suci jiwanya. Yang seperti itu talib anfusakum, tentu diri kalian. Mau sampai kapan seperti itu? Syuf al ayyam wal layali madat, yang namanya malam siang ini selalu berjalan. Wa nahnu la na'rif bi ay khatimatin nakhtimha. Kita enggak tahu ditutup dengan apa hidup kita ini. Maka kita ini sudah dapat ba'ith dari Allah di tempat yang mulia ini. Wa nahnu intamaina min bi ahsani turuq, dan kita punya sambungan dengan thariqah yang baik, maka itu tanamkan kepada diri kita sebagai waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita insya Allah mendapat ilmu yang manfaat dan senantiasa dekat dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.